dan pandan adik bertambah yo kami juo tagerai rambut nana panjang hati denai nan di kaduanyo tagayu pinggangan nan lama adik bajalan lama ga mulai banyak nan mudo nan maaga di situ denai bertambah sansai. Kami hendak melawan, tolonglah, tolong patenggangkan. Oi mama, tolong tenggangkan. Pada soko kawin sapa sukuan, bukannya kami hendak melawan, tolonglah, tolong inok manuangkan. Tolonglah, tolong inok manuangkan.